طيب تفضلوا اقرأوا الحديث حديث يوم كلمة بلس طيب جزاكم الله خيرا Selanjutkan hadis yang ke-16. Qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, laula an asyqa ala ummati, seandainya aku tidak khawatir untuk memberatkan umatku, la amartuhum bisyubaki 'inda kulli salatin, seandainya saya tidak takut, tidak khawatir untuk memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan kepada mereka untuk bersiwak ketika hendak melaksanakan setiap sholat. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Tabarakallahu fikum. Pada hadis ini terdapat keutamaan bersiwak, di mana bersiwak ini hampir-hampir menjadi suatu perkara yang wajib. Hampir-hampir menjadi suatu perkara yang wajib kalau bukan karena kekhawatiran Nabi SAW memberatkan umatnya. Artinya kalau wajib harus dilakukan. Harus dilakukan setiap hendak sholat. Namun karena kecintaan Nabi SAW, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang seorang rasul dari kalian, azizun 'alaihi ma 'anittum, dia merasa berat terhadap perkara yang memberatkan kalian. Nah, ini termasuk bukti kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak ingin memberatkan umatnya. Dari sini kita mengetahui bahwasanya at-tasawwuk, ya, bersiwak, menggosok gigi. Ya, bersiwak atau menggosok gigi ini merupakan perkara yang sangat dianjurkan, sangat disunnahkan. Sangat dianjurkan, sangat disunnahkan. Ya, untuk dilakukan. Kemudian yang kedua, di antara waktu yang sangat ditekankan untuk bersiwak, menggosok gigi, membersihkan gigi dari sisa-sisa makanan, dari bau mulut yang tidak sedap dan lain sebagainya, di antara waktu yang sangat ditekankan adalah ketika seseorang hendak melaksanakan sholat. Ketika hendak melaksanakan sholat, baik sholat wajib ataukah sholat sunnah. Karena ya, dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan secara umum, inda kulli salatin, setiap salat, baik salat wajib ataukah salat sunnah, baik salat tayyib lima waktu ataukah salat jenazah ataukah salat id ataukah salat kusuf dan lain sebagainya, inda kulli salatin. Mengapa demikian? Karena seseorang ketika menjalankan sholat, dia bermunajat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana pula dalam hadis yang lainnya, ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan agar kita ketika sholat, ya, agar kita ketika sholat menghilangkan bau-bau yang tidak sedap. Apakah itu pakaian, kaos yang dikenakan, ya, kolan suahnya, sarungnya, demikian pula mulutnya. Agar mulutnya tidak berbau, tidak sedap. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, innal malaikata tata'adza kama yata'adza banu Adam. Malaikat itu merasa terganggu, sebagaimana manusia terganggu. Terlebih kalau seorang habis makan makanan-makanan khasnya, makanan khas yang menghasilkan bau itu, harus dibersihkan. Sampai-sampai Nabi SAW melarang seorang yang, ya, datang ke masjid dalam keadaan apa? Sebelumnya makan basal, faum, makan bawang merah atau bawang putih yang mentah, bau, nggak boleh masuk masjid. Nah, dikiaskan dengan itu, diilhakkan kepada hal tersebut, ya, bau-bau yang lainnya, bau-bau yang lainnya, sampai dia datang ke masjid dalam keadaan baunya sudah hilang. Sebutan ulama misalnya bau rokok. Kenapa? Karena akan mengganggu kaum muslimin yang lain yang sedang sholat. Sebagaimana pula ini juga mengganggu malaikat. Baik. Ini tempat yang pertama, ketika hendak melaksanakan sholat. Yang kedua adalah ketika bangun dari tidur. Bangun dari tidur. Ini perkara yang ma'ruf. Ya. Seorang tidur, tayyib, karena enggak ada apa istilahnya, lama diam, tidak berucap, biasanya muncul bau tersebut. Muncul bau yang tidak sedap. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, kana idza qama minal lail, dahulu Nabi SAW ketika bangun dari tidur malam, ya, yashusu fahu bisiwak, beliau menggosok giginya, menggosok mulutnya dengan siwak. Dalam hadis Hudzaifah muttafaqun alaih. Bagian mana yang digosok ini dalam siwak? Maka jelaskan oleh para ulama, ya, mencakup asnan, gigi yang digosok. Kemudian lisah, gusi, wal lisan, demikian pula lisan. Lisan, kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala. Adapun alat yang dipakai untuk menggosok bisa berupa, ya, batang kayu siwak, al-arok, yang biasa yang ma'ruf dijual itu akarnya. Nah, yang jual sudah dikemas, baik yang apa itu, kering ataukah yang dibungkus dengan macam-macam rasanya, ada rasa min, ada natural, alami, ada yang, ya itu akarnya yang diambil, pokoknya besar, diambil, bisa ngambilnya dari sohro, gurun pasir, ya. Kalau pohonnya masih kecil, ya, mungkin ya ada akarnya, cuman masih kecil. Kalau sudah gede-gede itu, pohonnya gede. Baik, bisa pula dengan yang lainnya, selain dari pohon al-arok, nah, pohon yang lain. Bisa, yang jelas fungsinya sama. Nah, sebutkan juga oleh ulama, boleh juga dengan khirqah, dengan kain. Boleh pula dengan usbu', dengan tangan kalau mau, ya. Apalagi tangannya kalau itu pekerjanya pekerja keras, sudah lumayan itu. Nah, dan lain sebagainya, bisa juga dengan misalnya pasta gigi, macam-macam, pasta gigi apa, sikat gigi itu, apalagi sikat gigi yang soft itu, ada bulunya, bukan promosi ini, ya. Atau yang sikat gigi yang gede-gede itu, ada juga yang sikat gigi yang ujungnya apa, ada bulunya. Nah, al-muhim di sini ilahnya, tujuannya adalah menggosok gigi, ya. Demikian juga listah, yaitu gusi. Ya, tentunya ngosoknya dengan cara yang wajar. Nah. Kemudian tadi yang kedua, yang ketiga adalah ketika hendak masuk rumah. Ketika hendak masuk rumah. Hal ini datang dari sahabiyah Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha. Ketika beliau ditanya, dengan apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah? Aisyah mengatakan bisiwak, dimulai dengan siwak, diriwayatkan Imam Muslim. Insyaallah orang yang berkeluarga paham ya. Apa ilahnya kira-kira? Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masuk rumah dimulai dengan siwak? Yang sudah berkeluarga mestinya paham dengan hal demikian. Ini juga pelajaran bagi kita semuanya. Nuntut kepada istri supaya baunya sedap misalnya. Nuntut kepada istri supaya sikat gigi. Dan seterusnya. Sementara dia, ya kaosnya bau, bajunya bau. Enggak berdandan untuk istrinya. Kebalik. Sebenarnya ketika dia menuntut istri untuk berdandan untuk dia, dia juga berdandan untuk istrinya. Nah, ini suatu bentuk keadilan. Nah, seorang muslim demikian. Nah, contohkan dari Nabi SAW, disebutnya oleh para ulama. Mengapa Nabi SAW ya, memulai ketika hendak masuk rumah, memulai dengan siwak? Ya, itu tadi. Karena mau bertemu dengan istrinya. Baik. Kemudian tempat yang lainnya disebutkan oleh para ulama, ya, sebutan oleh para ulama, inda taghayyuri rihi al-fam, ketika berubahnya bau mulut, ketika berubah bau mulut, maka di situ dianjurkan untuk bersiwak. Dan secara umum, ya, secara umum bersiwak itu sangat dianjurkan berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang diriwayatkan al-Imam An-Nasa'i Ibnu Khuzaimah dan di ya hadisnya sahih sahihkan Syekh Al-Albani rahimallahu taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-siwaku madharatun lil fam, siwak itu membersihkan mulut, wa mardhatun lirabb, dan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ahli ilmu menyebutkan kenapa ya disebutkan siwak secara khusus, ya kayu siwak, karena di situ mengandung zat-zat yang sangat bagus terhadap gigi, penguatan gigi, ya, dan lain sebagainya. Allahu a'lamu bis-shawab. Ini bisa kita sebutkan pada pertemuan malam hari ini, semoga bermanfaat. نكتفي بهذا والحمد لله رب العالمين. Ada satu hal juga, apa? Siwak tetap disyariatkan walaupun seorang berpuasa, namun hendaklah berhati-hati. Nah, jangan sampai bagian dari yang digunakan siwak tertelan. Wallahu a'lam bishawab.